Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa mayudlil falahadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah, wa khalaqa minha zawjaha, wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a, wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, inna allaha kana alaykum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, ikhwani fiddin rahimani Allahu wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan dari pelajaran kita At-Tuhfah Al-Wusabiyyah fi Tahsili Matan Al-Ajrumiyyah, karya dari Fadilatul Syekh Abi Abdullah Ahmad bin Thabit Al-Wusabi hafizahullahu taala. Pembahasan kita adalah tentang nawasibul mudhari' yang menasabkan fi'il-fi'il mudhari'. Dan telah kita jelaskan bahwasanya di situ terjadi perbedaan. Perbedaan antara al-kufiyun dan al-basariyun. Al-Kufiyun mengatakan bahwasanya nawasibul mudhari' itu ada 10. Ya, yaitu an, lan, idan, kay, kemudian lamu kay, lamun juhud, hatta, al-jawabu bil fa, kemudian al-jawabu bil waw, dan yang terakhir adalah au. Nah, Al-Basariyun mengatakan ada 4 saja, yaitu an, lan, idan, dan kay. Sementara 6 yang lainnya itu tidak menasabkan fi'il mudhari' setelahnya secara langsung, melainkan dengan perantaraan an al-mudmarah, an yang disembunyikan, apakah wujuban ataukah jawazan. Baik, kita masuk kepada yang pertama dari nawasibu al-mudhari'. Al-awwal adalah apa? An. Al-awwal an adalah an. Bifathi qala asyarihu hafizahullah ta'ala, fa'awwalu hadhihi al-arba'ah an bi fathil hamzah was sukuni annun, yaitu an, ya, kalau di dobet, ya, ditambah dobetnya adalah bi bi fathi al hamzah wasukuni An-Nun. Supaya kita tidak salah membacanya. Bukan Anna, bukan Inna, bukan In. Ya. Tapi An. Baik. Wahia umul bab. Wahia umul bab. Li'annaha tansibul mudhari'a zahiratan wa mudmaratan. Dan an ini adalah umul bab, yaitu umul bab, induk dari bab, ya, karena bab, yaitu bab di sini babnya bab an-nawasib, nawasib fi'il mudhari, yang paling banyak adalah an. Ya, dia menasabkan fi'il mudhari baik secara zahir atau secara mudmar, ya, secara langsung atau secara tersembunyi dan melalui dan sebagai perantara. Wa tusamma harfa masdarin wa nasbin wa istiqbal. Ya, an itu dinamakan adalah harfu, kita mulai dari nasbin saja. Nasbin wa istiqbalin wa masdarin. Ya, ini harus kita pahami fungsi an. Harfu nasbin kenapa? Yansib, tansibu al-fi'il al-mudhari' ba'daha. Harfu istiqbal. Ya, maksudnya harfu istiqbal, ya, tukhallisu makna al-fi'al mudhari ila al-istiqbal. Ya, harfu istiqbal ini maksudnya dia menjadikan, memurnikan, mengkhususkan makna fi'il mudhari menjadi makna al-istiqbal. Kita tahu bahwasanya fi'il mudhari itu, ya, madalla ala hadatsin fi apa fi halin fi zamanil hadir awil mustaqbal, ya, yang menunjukkan makna hadas, ya, makna al hadas kapan, apakah hadir pada zaman saat ini, waktu sekarang, ya, indal khitab, ketika berbicara, atau setelahnya istiqbal. Bismillah. Taib. Nah, ketika dia dikatakan harfu istiqbal, an sebagai harfu istiqbal, maka dia menjadikan fi'il mudhari' setelahnya itu hanya pada makna istiqbal saja. Ya, jadi bukan sudah tidak ada makna hadirnya, sudah tidak ada makna hadirnya. Khusus untuk istiqbal saja. Ya, pada zaman mustaqbal. Baik. Baik, sekarang apa maknanya harfu masdar? Ya. tasbiku ma ba'daha bi masdar. Ya, tasbiku ini tasbiku ma ba'daha bi masdar, yaitu dia menjadikan apa yang setelahnya itu pada takwil masdar. Ya, kita akan lihat pada contoh nanti. Ya, misalnya kita ambil contoh di sini. A'jabani misal. A'jabani an tajtahida. A'jabani an tajtahida. Ya. A'jabani an tajtahida. Kita lihat an tajtahidanya saja dulu. An tajtahida. An harfu nasbin wastiqbalin wa masdarin. Ya, perhatikan di sini an tajtahida. An harfun nasbin, dia menjadikan tajtahida menjadi mansub. Wastiqbalin, ijtihadnya itu pada zaman mustaqbal. Wa masdarin, nah nanti kita akan lihat. Ya, kita i'rab dulu tajtahida. Fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatu nasbihi ad-dhammah. Astaghfirullah. Al-Fathah Al-Zahirah Al-Akhirihi Al-Zahirah Al-Akhirihi Al-Akhirihi Taib. Ya, Wal-Fa'il Dhamir Mustatir wujuban takdiruhu anta. Baik. Nah, sekarang ini adalah i'rab antajtahida. Tapi ingat bahwasannya jumlahnya bukan antajtahida saja, tapi a'jabani antajtahida. Berarti kan? A'jabani ya antajtahida. Nah, kalau kita i'rab a'jabani ya, a'jabani fi'il mudhari fi'il madhi fi'il madin mabni ala sukun la mahallalahu minal i'rab. Anun a'jabani ya, disebut nun al-wiqayah. Ya, Alia domir mutasil mabni ala as-sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Baik. Ikan ya. A'jabani fi'il madi mabni ala sukun mahalli minal i'rab anun, saya sebut dengan nunul wiqayah, nanti akan pada saatnya kita jelaskan insyaallah. Alia damir mutasil mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Baik. Pertanyaannya, di mana fa'il dari a'jabani? Ya. Di mana fa'il dari a'jabani? Nah. Ya. Baru kita jelaskan di sini. Ya. A'jabani. Antajtahida antajtahida ya karena dia didahului an maka tajtahida an kita sebut harfu masdar tajtahida ini bisa ditakwil menjadi masdar ya apa masdar dari tajtahida. Ya, kembalikan lagi kita pada ilmu sharaf. Ya, bahwasanya kalau wazannya ifta'ala yafna'ilu, ya, masdarnya apa? Ifti'alan. Ya, masdarnya ifti'alan. Berarti ijtihada yastahidu, ya. Ijtihadun. Ijtihadun. Nah, karena fa'ilnya adalah ya, fa'ilnya adalah anta ya maka menjadi ijtiha tuh ijtiha ijtihaduka. Nah, sekarang pertanyaan ijtihaduka ijtihadaka ya apa ijtihadika ketika dia menjadi masdar ya kita lihat tadi ajabani butuh apa ajabani butuh fa'il ya kan. Karena ada maf'ulun bih-nya, ya mutakallim. Maka, ya, jadinya apa? A'jabani, takwilnya. A'jabani, ij, tiha, duka. Ini makna, apanya makna jumlahnya ajabani antajtahida ajabani ijtihaduka ya. Nah ini butuh kejelian dan butuh pemahaman dalam memahami wazan dari suatu fiil dan pemahaman di dalam apa yang dibutuhkan oleh suatu jumlah. Nah, karena ketika dia ditakwil masdar, dia tidak hanya, kalau sekarang buat oke, contohnya adalah fa'il. Tapi bisa jadi dia sebagai khobar, bisa jadi dia sebagai mubtada, bisa jadi dia sebagai maf'ulun bih, bisa jadi dia ya isim majrur bihar misalnya. Nah, taib. Qala fa misalu nasbiha lil mudare zahiratan qauluka a'jabani an tajtahida. A'jabani an tajtahida ini sudah kita jelaskan nih. Wa qauluhu ta'ala yuridullahu an yukhaffifa ankum. Yuridullahu an yukhaffifa ankum. Fa an harfu masdarin wa nasbin mustiqbal. Ya. An adalah harfun nasdar, nasab dan istiqbal. Wa kullun min tajtahida wa yukhaffifa fi'lun mudari'un mansubun bi'an. Fi'lun mudari'un mansubun bi'an. Wa alamatun nasbihi, alamat nasabnya adalah al-fathah al-zahirah ala akhirihi. Baik. Wasumiyat harfa masdar. Ya. Wasumiyat harfa masdar. Dan dinamakan harfu masdar. Li'annaha. Yaitu li'annaha. Ha yaitu an. Li'anna'an. Tasbiku ma ba'daha bimasdarin. Takdiruhu fil misal. Al-awwal a'jabani ijtihaduka. Ya, dia menjadikan apa yang setelahnya menjadi atau ditakwilkan sebagai masdar. Contohnya atau takdirnya pada contoh yang pertama, a'jabani ijtihaduka. Wa fil misali tsani yuridullahu at-takhfifa ankum. At-takhfifa ankum. Ya, fi'il mudhari'nya yuridullahu an yukhaffifa ankum. Ya, kenapa takhfifa di sini menjadi maf'ulun bih? Karena yang dibutuhkan oleh jumlah adalah maf'ulun bih. Yuridullahu. Ya, ada fi'il, ada fa'il. Apa yang kurang? Maf'ulun bih. Yuridullahu at-takhfifa ankum. Ya, ini dikatakan sebagai harfu masdar. Dan sekali lagi ini butuh latihan ya, banyak latihan. Ya. Latihan, ya latihan sendiri aja. Kalau kita dapatkan kalimat atau jumlah dengan an di situ, coba ya ditakwilkan ke masdar dan ditentukan i'rabnya apakah dia sebagai fa'il, maf'ulun bih, mubtada, khobar atau yang lainnya. Wa nasbin, dan dia harfu nasab. An adalah harfu nasab. Li annaha tansibul mudhari, karena dia menasabkan fi'il mudhari ini jelas. Wa istiqbal disebut ya, istiqbal, harfu istiqbal li annaha tusayyir, ya tusayyir yaitu menjadikan zamanahu khalisan lil istiqbal. Ya, zaman dari fi'il mudhari murni untuk zaman istiqbal saja. Ya. Ba'da an kana salihan lil hal wal istiqbal. Setelah sebelumnya, sebelum kemasukan an, ya, fi'il mudhari itu salihan, dia bisa untuk zaman hal, bisa untuk istiqbal. Ada dua kemungkinan. Tetapi ketika kemasukan an, maka an menjadikan dia khusus untuk zaman istiqbal saja, tidak untuk zaman hal, sudah tidak ada lagi. Ya. Taib, ini yang berkaitan dengan an. An ya adalah harfun nasbin wa masdarin wa istiqbal. Dia harfun nasbin, dia menasabkan fi'il mudhari. Ya, dan dia menasabkan fi'il mudhari bisa secara langsung, bisa secara zahir ya, tanpa atau mudmar. Ya. Atau mudmar tersembunyi. Akan dijelaskan sendiri nanti yang mudmarnya. Dia sebagai harfu masdar, dia menjadikan fi'il mudhari setelahnya pada takwil masdar. Dan i'rabnya tergantung kebutuhan jumlah. Ya. Dia sebagai harfu istiqbal, dia menjadikan fi'il mudhari, ya, zaman fi'il mudhari-nya khusus untuk istiqbal saja pada masa yang akan datang. Setelah sebelumnya, dia bisa untuk hal dan bisa untuk istiqbal. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.